Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fa subhanahu ala ni'matihi wa ala khalqihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, dari studio kami senantiasa mengajak kita untuk tetap berkomitmen mengamalkan Islam, mempertajam nilai-nilai akidah dan analisa terhadap keislaman, ayat-ayat Allah yang senantiasa mengajak kita untuk bersemangat, semangat dalam mendalami Islam, semangat beribadah, semangat untuk berbuat baik. Pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang dapat menyejukkan hati kita, menguatkan dan mengukuhkan keimanan kita, yaitu pada surah Al-An'am ayat ke-17. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bikhairin fa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini adalah merupakan bentuk lain dari kekuasaan Allah. Karena di ayat ke-15 kita sudah diajarkan Allah lah yang menjadi wali bagi orang mukmin. Nah, pelindung itu berhak untuk melaksanakan apa saja yang dikehendakinya. Iyamsaskallahu bidur. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, suatu kesulitan, maka tidak ada yang dapat mencegahnya atau menghilangkannya melainkan Allah sendiri. Ini menunjukkan sebuah sikap yang tegas dari Allah. Kadang-kadang manusia ketika dia timpa kesusahan, berkeluh kesah dan mencoba untuk mencari jalan keluar lewat magic-magic, lewat caranya sendiri, bunuh diri misalnya, dia ingin lepas dari kesusahan, dia bantai anak-anak kandungnya sendiri, na'udzubillah. Kenapa? Alasannya belitan ekonomi. Padahal itu adalah cobaan dari Allah, kemudaratan yang memang dikehendaki Allah dan tidak akan dapat hilang kecuali dengan izin dan kehendak Allah sendiri. Nah, maka bangsa ini harus belajar dari Al-Quran. Ternyata selama hari ini kita jauh dari Allah. Bencana yang ada, kita masih menganggap itu fenomena alam. Kita masih menganggap kita di patahan A, patahan B sehingga sering gempa. Betul. Tapi itu tidak lepas dari kehendak Sang Pencipta untuk senantiasa memberikan teguran kepada kita. Sebagai manusia, sebagai bangsa, ada sesuatu yang wrong, ada sesuatu yang salah, khotok dalam kehidupan kita. Selanjutnya, wa'iyyamsaska bikhair, jika Allah mendatangkan kebaikan, fa huwa 'ala kulli syai'in qadir, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi antara durrin dan khairin itu silih berganti. Kalau durrin adalah suatu yang menimpa makhluk sehingga dia tidak stabil, ya. Ketika dia mendapatkan khair, hidupnya yang kemarin miskin jadi kaya, yang kemarin berpapah-papah sedikit demi sedikit sekarang sudah melimpah ruah. Tapi yang diinginkan Allah adalah agar ketika kita ditimpa musibah, dicoba Allah dengan kemiskinan, kita jangan lari dari Allah. Tapi begitu juga, ditimpa, diberi Allah kelapangan, dibukakan pintu rezeki. Ya, kalau dulu dari kampung misalnya, di pinggir rel tinggalnya, nyewa per bulan, begitu lewat kereta api goyang pula rumahnya. Tapi begitu sudah diberi Allah kelapangan, sukses dagangnya, mudah rezekinya, tinggal dia di komplek-komplek ternama, akhirnya dia lupa kepada Allah. Iya. Yang kemarin sering menyapa orang, sekarang nelfon aja gak pernah lagi. Artinya hidupnya sudah eksklusif. Yang kemarin dia senang beribadah ke masjid, sekarang masjid tak pernah disinggahinya lagi. Udah jauh dari orang. Udah jauh dari Allah. Dulu sering memohon kepada Allah dalam tahajudnya, membaca ayat 1000 dinar. Sekarang dinar sudah dapat, ayatnya lupa. Ayatnya lupa. Jadi bagaimana kehidupan seperti ini? Padahal ketika suatu saat Allah mencabut semuanya, dan Allah maha mampu untuk itu, dia akan seperti yang digambarkan Allah. Dia akan menjadi ya'us, putus asa. Iya. Yeah. Jadi ini kita melihat bagaimana yang diinginkan Allah ini adalah kondisi kestabilan jiwa antara dicoba Allah dengan kesulitan, dan ketika dibukakan Allah ke pintu-pintu yang baik baginya, jiwanya stabil gitu. Ya, stabil, bagus, sehingga Allah sangat senang kepadanya. Inilah sosok-sosok nabi, sosok sahabat, ya, sosok-sosok ulama yang soleh, para pedagang-pedagang yang ngerti dia apa dan bagaimana sistem hidup ini diatur oleh Allah. Ini Ustaz Fardana, silakan kalau ada yang. Iya, saya sangat terkesan dengan kandungan. Kalau kita coba untuk memahami kandungan ayat ini, betul-betul sangat memberikan satu pengokohan jiwa kepada kita, bahwa Allah sudah jelas-jelas mengatakan jangan pernah merasa takut pada saat Anda berada dalam kebenaran, dan juga jangan pernah merasa nyaman ketika Anda berada dalam kemaksiatan. Betul. Nah, itu dia. Artinya apa? Ketika kalau sekarang ini orang mungkin berpikiran orang sudah melakukan perbuatan maksiat, katakanlah misalnya orang sudah korupsi, itu sudah merajalela dari mulai tingkat atasan sampai ke bawah. Kalau kita tidak ikut-ikutan korupsi, nanti kita bakal berbahaya, posisi kita dijatuhkan. Dia lebih merasa nyaman ketika dia melakukan kemaksiatan dengan harapan bahwa kelompok orang yang melakukan korupsi dan kemaksiatan itu akan dapat melindungi dirinya. Iya. Padahal sebenarnya semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa iyam saskallahu bidurim falakashifalahu. Kalau Allah menghendaki kamu itu berada dalam kondisi mudarat yang kesusahan, maka tidak akan ada yang mampu untuk menyelamatkan kamu. Walaupun kamu punya deking presiden sekalipun, atau siapa orang yang paling kaya sekalipun, ketika Allah menghendaki kamu itu jatuh dengan perbuatan kamu, akibat perbuatan kamu, maka kamu akan jatuh. Begitu juga ayat ini memberikan ketenangan di dalam jiwa Rasulullah dan juga para sahabat, bahwa jangan pernah takut untuk menyampaikan ajaran agama. Karena walaupun orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengintai Rasulullah dengan segala rencana jahat mereka, tetapi Allah tetap memberikan kemudahan kepada Rasulullah dan juga para sahabat, serta keselamatan bagi mereka atas dasar kehendaknya. Iya. Jadi ini yang harus kita pegang kuat, bahwa jangan ikut-ikutan melakukan perbuatan salah, ya, karena hanya ingin merasa nyaman dengan tindakan kita itu. Iya. Ya. Tapi lakukanlah kebenaran, karena insya Allah kita tidak akan pernah akan disia-siakan oleh Allah kalau kita tetap berada di dalam kebenarannya. Nah, saya melihat inilah satu sisi dakwah yang sangat kentara dari para rasul, yang seharusnya umat Islam meneladani sisi ini. Tegas terhadap kekufuran, kemaksiatan itu bukan rugi. Iya. Tapi memang awalnya mur, pahit, susah. Tapi begitu dia sudah berjalan dengan baik, begitu sistem itu sudah dipahami bahwasanya kehidupan ini adalah merupakan bagian dari sarana berbuat baik, insya Allah kehidupan juga akan normal. Seberapa lama manusia tahan dalam keberpura-purakan? Iya. Sejauh mana seberapa lama manusia tahan dalam hidup yang tidak normal, bergelimang dengan berbagai kesalahan? Itu kan tidak lama, karena dia punya jiwa juga kan. Nggak enak hidup itu kalau misalnya diintai-intai oleh KPK, itu paling nggak enak itu. Ya, siapa yang enak? Oleh sebab itu ya, kita haruslah hidup sesuai dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Iya. Apa yang kita berikan adalah pemberian yang halal. Dan justru itulah saya melihat di sini bagaimana Allah mendidik kita dalam kehidupan ini agar kita senantiasa belajar. Belajar dari hati sanubari. Istafti nafsak itu kan belajar dari hati sanubari. Karena dia tidak akan pernah bohong. Iya. Nah, demikian juga pada ayat ini. Belajar dari Allah. Ketika tsunami datang, kita harus belajar. Tetapi ketika sebaliknya akibat tsunami tadi kabarnya di Aceh itu banyak sekali ditemukan ladang-ladang gas yang baru. Masya Allah. Dan juga belajar juga dari situ bahwasanya ternyata Allah mempunyai hikmah yang dalam. Dihabiskannya mungkin 300 ribu orang, dia ingin menciptakan 1 juta manusia yang taat kepadanya. Iya. Itu kan suatu hal yang sangat hebat itu. Dengan cara apa? Diberinya pengajaran, kemudian dilahirkannya manusia-manusia dalam pemikiran yang baru, alam pikiran yang baik, dan kenormalan dalam berekonomi dan lain sebagainya. Jadi sinilah kita melihat bagaimana ya hikmah yang sangat dalam dari sebuah fenomena durrin dan khairin ini. Iya. Dalam kehidupan. Tapi harus belajar kita, jangan kita ambil satu sisi saja. Iya, betul sekali. Ya, ketika sebagian orang mengatakan ketika Allah mencobanya dengan kesulitan hidup, ah, Allah tidak sayang dengan saya. Kenapa? Si fulan itu tak tahu sholat, tak ada apa-apa semua, tapi hidupnya normal, baik, asyik semua. Nampak dari luar itu normal, iya. Padahal sebenarnya di dalam juga ancur-ancuran. Ancur-ancuran. Sedan mengkilat, istri cantik memikat dan segala macam. Tapi gitu, saya hidup seperti ini saat-saat didera oleh berbagai kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya bagaimana kita menanamkan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penentu segala sesuatu. Betul, ya. Dan di dalam ketentuan Allah itu adalah bahwa Allah pasti memberikan kebaikan dan keselamatan kepada para pelaku kebaikan, dan Allah pasti akan merusak tatanan hidup atau kenyamanan hidup dari para pelaku keburukan. Itu sudah pasti. Iya. Dan ini juga harus kita tanamkan kepada para generasi kita, begitu. Karena memang sekarang ini yang paling fenomena sekarang ini yang patut untuk kita benar-benar perhatikan ketika generasi muda ini sekarang ini sudah kehilangan pegangan mereka, begitu. Bingung mereka sekarang mau berpegang kepada siapa. Tokoh-tokoh yang mereka jadikan sebagai teladan juga adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak begitu layak untuk dijadikan teladan. Iya, betul. Akhirnya terjadi kesalahan publik, kesalahan semua. Demikian juga bila ayat ini kita bawa kepada fenomena yang lain dari kehidupan manusia. Ternyata pergantian pemimpin itu bukan musibah. Iya. Ya, katakanlah gubernur akan turun. Ya, pada saatnya dia turun. Artinya ketika dia diberi amanah, Allah sedang memberikan sebuah cobaan kepadanya. Tapi ketika dia tidak diberi amanah dan turun, maka hendaklah dia turun dengan sempurna dan baik. Ketika Allah tidak lagi memberikan amanah itu kepadanya. Nah, di sini kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar manusia, ada sekitar alam ini memberikan pemahaman yang baik kepada posisi takdir Allah dalam kehidupan. Jadi takdir ini jangan dianggap sesuatu yang baku, tetapi adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Maha Sempurna. Ya. Ketika kita melihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail, itu keputusan Allah. Maka Ismail yang redha menyatakan dirinya patuh kepada apa yang telah diputuskan Allah. Nah, ujung dari cerita ini adalah Allah memberikan kemuliaan pada mereka berdua. Ya, artinya kemuliaan itu dalam bentuk kenabian, orang-orang dicintai Allah, dan juga satu kemuliaan bagi manusia bila sisi kehidupannya dijadikan contoh oleh orang lain. Nah, demikian saja ya para pendengar yang berbahagia, presentasi kita pada hari yang berbahagia ini. Kami berharap kebersamaan kita tetap pada radio yang kita cintai ini, dan kita jadikan sebagai sarana untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kelima kan datangnya? Iya. Khair, insyaallah kalau habisnya. Aduh. Saya mau berdiri-berdiri. Ya, Bapak. Hah?